Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, saya Adi Hidayat izinkan menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa disehatkan, dirahmati dan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Saya sedang safari ini menyusuri wilayah Pantura. Kemarin dari Sumenep, ya, menghadiri haflah Ahli Al-Quran, generasi-generasi yang berkomitmen untuk menjadi kader terbaik bangsa yang mengabdi dalam rangka memakmurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah kita doakan semoga jadi kader-kader terbaik untuk ke depan. Kemudian kita juga mampir-mampir ke tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dan jadi agenda sebetulnya, cuma saya nggak banyak publish saja. Ya, untuk agenda alhamdulillah ya menemui yatim, duafa dan juga beberapa tempat yang bisa kita support, dan nanti kita cerita ya tempat-tempat mana yang biasa kita bisa kunjungi. Di perjalanan tadi malam ya, bahkan dari sore menjelang malam, ada dari teman-teman media juga minta untuk live, minta untuk klarifikasi, minta untuk tanya beberapa informasi terkait dengan isu yang sedang marak berkembang, rencana pelaporan akun-akun tertentu ya ke pihak kepolisian. Saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana. Ya, sekali lagi, itu bukan rencana. Tapi memang hal yang sudah kami siapkan sekarang sedang distrukturisasi ya, bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru tapi berpotensi juga membenturkan berbagai pihak, membuat kegaduhan. Ya, bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah, baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar ataupun narasi atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan. Dan juga diantaranya kami pantau memang sudah ada jejak-jejak digital di masa lalu yang memang terlihat juga. Nah, itu insya Allah saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar. Ya, tapi kita insya Allah sangat profesional. Kita punya tim riset, kita punya tim IT. Ya, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja yang menjatuhkan atau misalnya mohon maaf ya membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk, ya, mendowngrade seseorang gitu, itu insya Allah sudah ada jejak-jejaknya di tanggal berapa, bulan apa, apa yang ditulis, dan ternyata kasus kekinian pun itu terkait berkelindan dengan cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang pernah muncul sebelum-sebelumnya ya, dalam konteks menyoal, mendowngrade juga ya, memberikan kesan-kesan yang negatif. Ini saya lihat di YouTube sekarang cukup banyak apa namanya, baik itu tampilan-tampilan, kemudian juga ya berita-berita, bahkan ada beberapa kawan membuat breaking news dan sebagainya. Saya pastikan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hari ini ya para pengacara kami juga nanti dari berbagai pihak yang memang concern ingin coba menyelesaikan hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Saatnya kita rekonsiliasi, saatnya kita menata bangsa lebih baik, kompak, bersatu, memajukan bangsa ini. Sekarang kita sedang banyak kesulitan di COVID, ya, mengatasi masalah ekonomi, masalah macam-macam, ya, mengusulkan pembangunan kondisi politik yang baik, sehingga rakyat merasa tentram, kemudian hidupnya juga nyaman, terus berusaha bangkit ya, dari hal-hal yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tiba-tiba banyak akun-akun gaduh yang menghambat proses ini terjalan dengan baik. Saya kira penting kita bersatu, teman-teman sekalian. Saya sampaikan ke seluruh murid saya ya, di lapisan Sabang sampai dengan Merauke, juga teman-teman yang satu chemistry ya, satu energi, kita semua bersinergi untuk bisa menghentikan hal semacam ini. Saatnya kita hidup damai, hidup tenang, tentram ya, bagi orang-orang yang mau kedamaian. Tapi kalau masih ngeles, ya masih merasa biasa, masih tertawa-tertawa dalam kesalahan yang tidak mau disadari, maka alangkah baiknya kita juga menegakkan keadilan. Dan saya yakin insya Allah pihak kepolisian akan sangat profesional ya, dengan tagar presisi yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolri, Pak Sigit. Saya kira Jenderal Sigit insya Allah ini akan berjalan dengan baik, saya punya keyakinan, dan masyarakat tidak perlu menduga-duga ya, karena ini sudah keterlaluan ya. Ada akun Suara Istana, seakan-akan orang persepsinya dari istana, padahal kita cross-check ke istana pun mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya, sama sekali tidak ada hubungan. Kemudian ada konten-konten membenturkan kita dengan pemeluk agama lain, ini sudah berbahaya situasinya. Jadi walaupun sadari atau tidak motifnya apapun, diingatkan tidak klarifikasi, kan kemudian seakan ingin saling menguatkan. Nah, kita tidak dalam konteks kuat-kuatan, kita dalam konteks menegakkan hukum dan ini akan diuji di pengadilan. Sekali lagi, tolong jangan siapkan materai, karena saya sudah punya banyak materai. Ya, ini kita harus uji dengan baik sehingga konstruksi hukumnya jelas, mendapatkan keadilan, dan pada akhirnya hal-hal semacam ini bisa hilang dari bumi Indonesia. Terima kasih, saya mohon izin, lagi banyak kegiatan saat ini, kasihan masyarakat di sekitaran yang berhak untuk mendapatkan perhatian-perhatian kita jadi terabaikan karena hal-hal yang semacam ini. Saya tidak ingin menurunkan status keilmuan dan kehormatan hanya untuk merespon cuitan-cuitan, buzzer-buzzer yang tidak jelas, tapi biarkan keadilan itu berbicara sehingga nanti di pihak kepolisian bisa menguji, menentukan, dan di pengadilan bisa terlihat dan terbuka seluruhnya. Terima kasih teman-teman sekalian, kita kawal terus semuanya, dan teman-teman pengacara mohon izin konstruksinya yang paling bagus, ya deliknya yang baik, nanti saya juga akan melihat terlibat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.